بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita bertahmid bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberi kemudahan kepada kita bermajlis di masjid Allah yang mulia ini untuk kita memulai daurah kita kali ini. Daurah dengan tema hakikat dakwah salafiyah. Sebuah tema yang sangat penting untuk kita kaji, kita kupas, terutama di zaman kita sekarang ini. Ada beberapa alasan kita mengatakan ini tema sangat penting, terutama di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah kita melihat, kita menyaksikan di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, banyak sekali ad-da'awat al-muntamiyah ila salafiyah walaisat minha. Banyak sekali dakwah-dakwah yang menisbatkan diri kepada salaf, menamakan dirinya dengan dakwah salafiyah, menyandarkan dakwahnya kepada salaf, namun pada hakikatnya barakallahu fikum bukan termasuk dakwah salafiyah. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam Barjas rahimahullahu taala pada risalah beliau Usulud Da'wah Salafiyah di halaman yang ke-18. Ta'alluqu ba'dil jama'atil islamiyyati al-hizbiyyati al-ba'idati 'an manhajis salaf bihadzal ismi ath-thahir asy-syarif. Sebagian jamaah-jamaah Islam, jamaah hizbiyah yang jauh dari manhaj salaf, yang mereka bergelantungan dengan nama yang suci ini, nama yang mulia ini, nama salaf. Padahal bukan termasuk mereka sedikit pun. Ikhwanul muslimin menamakan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Pecahan ikhwanul muslimin dari kalangan sururiyin menamakan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Hizbut Tahrir menamakan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Dan yang lain-lainnya dari berbagai macam pergerakan-pergerakan dakwah di zaman sekarang ini, mereka menamakan dirinya dengan nama dakwah salafiyah. Padahal secara prinsipnya, secara prakteknya bukan termasuk dakwah salafiyah. Termasuk kategori dakwah hizbiyah, dakwah yang jauh dari pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kenapa kita mengatakan sangat penting mengkaji tema seperti ini? Yang kedua, barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, dikarenakan prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang begitu mulia di zaman sekarang ini mulai banyak terkaburkan, mulai banyak tersamarkan. Bisa jadi dikarenakan pihak-pihak tertentu belum memahami, belum mengkaji dengan benar, dengan menyeluruh prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Ada kejanggalan sehingga tersamarkan atas mereka dakwah salafiyah dari dakwah selain salafiyah. Atau bisa juga barakallahu fikum dikarenakan ikhwan fillah azakumullah sebagian pihak yang tadi mengatasnamakan dengan dakwah salafiyah, mereka salah di dalam menerapkan prinsip-prinsip dakwah yang mulia ini, sehingga kesalahan tadi diatasnamakan dakwah salafiyah, kekeliruan tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi diatasnamakan dakwah salafiyah, sehingga orang-orang di luar sana memandang kesalahan itulah, penyimpangan-penyimpangan itulah sebagai wajah, sebagai gambaran dakwah salafiyah. Sehingga yang benar, yang hak, yang sesuai dengan pemahaman salaf terkalahkan. Barakallahu fikum. Sangat-sangat penting barakallahu fikum mengkaji tema seperti ini bagi yang sudah pernah mempelajarinya, mengetahuinya, dipelajari kembali supaya semakin mantap, semakin dalam, semakin yakin, sehingga dia berdakwah ala basirah, ala huda, berdakwah dengan petunjuk, dengan maksud, dengan petunjuk yang meyakinkan, dengan ilmu yang meyakinkan. Sementara yang belum memahaminya bisa memahami dakwah salafiyah ini sehingga dia bisa mampu membedakan mana dakwah salafiyah, mana dakwah pengaku salaf. Namanya ad'iya'us salafiyah. Dakwah para pengaku salaf padahal bukan termasuk dakwah salafiyah sedikit pun. Fallahu musta'an. Ikhwan fillah azakumullah. Tema ini memiliki banyak pembahasan. Cukup luas dan cukup panjang. Dan dengan waktu yang ada ini, insyaallah taala kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk mengupas banyak hal berkaitan dengan dakwah salafiyah ini. Yang pertama tentang pengertian salafiyah. Dikarenakan dakwah ini dinisbahkan ke sana, nisbah kepada salafiyah, maka kita harus tahu dulu apa makna salaf dan salafiyah. Yang kedua ialah mengetahui secara global tentang dakwah salafiyah. Yang ketiga, penjelasan tentang usul ad-da'wah salafiyah, prinsip-prinsip dasar secara umum dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Prinsip-prinsip inilah nanti yang akan membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Yang berikutnya lagi yang juga perlu diangkat ialah mumayyizat ad-da'wah salafiyah, keistimewaan-keistimewaan dakwah salafiyah yang lebih membedakan lagi antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya dari dakwah-dakwah hizbiyah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi yang juga penting diangkat barakallahu fikum adalah kewajiban untuk berdakwah dengan dakwah salafiyah. Kemudian wasilah dakwah salafiyah. Kemudian asas-asas, pondasi-pondasi penting dibangunnya dakwah salafiyah. Dan yang terakhir tentang ahdaf ad-da'wah salafiyah, tujuan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Sehingga sangat panjang, dengan waktu yang ada kita akan berusaha untuk mengupasnya semaksimal mungkin, sehingga diharapkan akan nampak jelas gamblang di hadapan kita yang namanya hakikat dakwah salafiyah, yang harus kita yakini kebenarannya, yang harus kita dakwahkan di tengah-tengah umat dengan prinsip-prinsipnya. Barakallahu fikum. Dan membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang selain salafiyah dari dakwah-dakwah hizbiyah. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, pembahasan tentang makna salafiyah. As-salafiyah ini penisbatan pada lafaz salaf. Ya. Salafiyah penisbatan pada lafaz salaf. Lafaz salaf, salafa, salafun. Ini sebuah lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Lafzun Qur'ani. Lafaznya ada dalam Al-Qur'an. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." An-Nisa 23. Di antara yang dilarang, larangan-larangan dalam pernikahan, dan kamu dilarang mengumpulkan dua saudari, dua wanita bersaudara sebagai istri kamu, illa ma qad salaf, kecuali yang telah salaf, yang telah lampau. Ini ya kata-kata salaf, lafzun Qur'ani. Dan juga banyak ayat yang lainnya lagi yang menyebutkan kata-kata salaf. Juga dikatakan lafzun nabawi, lafaz nabi. Dilafadzkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki." Hendaklah aku bertakwa kepada Allah wahai putriku, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. "Fa innahu ni'mas salaf ana laki." Sebab sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Langsung Rasul menggunakan bahasa salaf. Sehingga dikatakan lafzun Qur'ani wa lafzun nabawi sunni. Lafaz yang ada dalam Al-Qur'an dan yang dilafazkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat salaf secara bahasa sin, lam dan fa, salafun atau salafa ini secara bahasa mengandung makna al-mutaqaddim was-sabiq, yang mendahului kita, orang yang mendahului kita. Jamaknya aslaf, wasuluf, wasullaf, wasullaf. Barakalawikum. Kata-kata salaf dipakai untuk siapa saja yang mendahului kamu dari kerabatmu atau dari orang lain. Jadi siapa saja yang lebih dahulu daripada kamu, kerabatnya kamu atau yang selain kerabatnya kamu, dikatakan sebagai salaf. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Az-Zukhruf ayat yang ke-53, Allah mengatakan faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, dan kami jadikan mereka sebagai salaf, pendahulu-pendahulu, dan sebagai mathal, permisalan bagi orang-orang belakangan. Salafan. Kata At-Tabari, as-salaf dalam ayat ini man taqaddama minal aba, nenek moyang yang telah mendahului kalian. Faja'alnahum mutaqaddimin liyata'idha bihimul mutaakhirun. Kami jadikan mereka sebagai orang yang mendahului kalian supaya orang belakangan bisa mengambil pelajaran mau'idhah daripada mereka. Kata-kata salaf al-mutaqaddim as-sabiq. Demikian disebutkan dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibnu Faris rahimahullah. Dipahami soalnya ya? Sehingga generasi yang lalu dikatakan salaf. Kerabat-kerabatnya kamu yang telah mendahului kamu namanya salaf. Moyang-moyang kamu namanya salaf. Mbah-mbahnya antum yang telah wafat namanya salaf. Al-muhim semua yang mendahului kamu namanya salaf. Barakallahu fikum. Sebagian ulama lughah seperti Ibnu Al-Athir rahimahullah, Ibnu Mandzur rahimahullah, menyebutkan makna lebih khusus. Yang dimaksud dengan salaf ialah al-mutaqaddim fis-sinni wal-fadl. Ada kata-kata fis-sinni wal-fadl, yang mendahului kamu pada usianya dan pada keutamaannya. Bukan semata-mata yang mendahului kamu, tapi mendahului kamu secara usia, secara zaman, dan secara keutamaan. Berkata Ibnu Mandzur dalam bukunya Lisanul Arab, jika dilihat dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith Ibnu Al-Athir, kata Ibnu Mandzur as-salaf aidha man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina hum fawqaka fis-sinni wal fadl. Fis-sinni wal fadl. Salaf juga dimaknakan siapa saja yang mendahului kamu dari moyang-moyang kamu, dari kerabat-kerabatnya kamu, yaitu orang-orang yang di atas kamu secara usianya dan secara keutamaannya. Fis-sinni wal fadl. Walihada summiya sadrul awwal minat tabi'in as-salaf as-salih. Ala karena itulah generasi awal umat ini disebut dengan salafus salih, yang mendahului kamu secara usia dan secara keutamaan. Secara keutamaan. Barakallahu fikum. Ini makna secara bahasa. Dipahami ya? Yang namanya salaf ialah yang mendahului kamu. Disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah dalam risalah beliau Mahiyah Salafiyah di halaman 11 sampai halaman yang ke-13 tentang makna salaf secara bahasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun kalimat salaf secara istilah, salaf secara istilah, barakallahu fikum, ada makna zamani, ada makna manhaji. Ada salaf ditinjau dari sisi generasi masa. Ada salaf dari sisi manhaj. Dan masing-masingnya saling berkaitan. Adapun salaf secara generasi zaman, ada ikhtilaf di kalangan mereka, para ulama ahli bahasa. Ada yang mengatakan salaf itu hanya sahabat. Ada yang mengatakan salaf itu adalah, barakallahu fikum, sahabat dan tabi'in. Ada yang mengatakan salaf itu adalah tiga generasi utama umat ini. Sahabah, tabi'in, ad-da'u tabi'in. Ada lagi yang mengatakan salaf ialah generasi awal umat ini sampai pada 500 tahun Hijriah. Dari mulai awal sampai 500 tahun Hijriah. Itu yang dikatakan sebagai salaf. Demikian disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Ammar Ali bin Husain Syarafi Al-Adani hafizahullah dalam risalah beliau Hadhihi As-Salafiyyah, terkait dengan babitu salaf. Yang sahih, barakallahu fikum, yang dimaukan dengan salaf secara zaman ialah tiga generasi utama umat ini. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Inilah yang dinaskan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku, di para sahabat, yang setelah mereka para tabi'in, dan yang setelah mereka lagi atba'u tabi'in. Rasul hanya menyebut tiga, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Barakallahu fikum. Maka mereka dikatakan salaf, dikatakan sebagai salaf secara zaman. Siapa yang dimaksud dengan salaf? Tiga generasi utama umat ini. Dan dikarenakan terkait dengan masalah zaman, harus ada penambahan sifat, yaitu as-salih. Salafus salih. Salaf yang salih, yang baik, yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab di zaman itu tidak semuanya orang baik. Betul ya? Di era sahabat ada yang sahabat, ada yang munafik. Munafik bukan salafus salih. Di era tabi'in ada tabi'in, bahkan ada kelompok-kelompok yang menyimpang di era itu. Syiah muncul di era itu. Khawarij muncul di era itu. Murji'ah muncul di era itu. Qadariyah muncul di masa itu. Sehingga mereka bukan salafnya kita. Sehingga dikasih kata saleh. Salafus saleh. Generasi tiga, generasi terbaik umat ini yang saleh. Yang di atas bimbingan Al-Quran Sunnah. Barakallahu fikum. Apalagi era tabi'ut tabi'in, lebih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa itu. Barakallahu fikum. Jadi kita mengatakan untuk salaf dengan makna zaman, dikasih tambahan salafus saleh, yakni para sahabat, para tabi'in, dan para atba'u tabi'in yang saleh. Baik. Dan mereka semuanya soleh, ikhwan. Untuk menguatkan semua yang berseberangan dengan sahabah, dengan tabi'in, atau tabi'in, soleh. Maka mereka bukan salaf. Mereka bukan salaf. Difahami insyaAllah ya? Ini diingatkan oleh sebagian ulama kita, barakallahu fikum. Ini salaf dengan makna zaman. Difahami insyaAllah ya? Yang kedua, salaf dengan makna manhaj. Salaf dengan makna manhaji. Salaf dengan mana-mana haji barakallahu fikum. Ini umum. Definisinya ialah kullu man tamassaka bil kitabi was sunnati wa mattafaqa alaihi salafu hadhihi al ummah. Siapa saja yang berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, dan apa yang disepakati oleh salaf umat ini dari kalangan para sahabah, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ini cara manhajiyahnya. Maka masuk di dalamnya siapa saja. Ya, siapa saja. Dari mulai eranya sahabah sampai zaman sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti, siapa saja yang memiliki prinsip dalam berislam, dalam beragama, prinsipnya berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah yang sahihah, dan dengan apa yang disepakati oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabah, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, maka dia dikatakan sebagai salaf. Orangnya dikatakan sebagai salafi. Baik, dakwahnya dikatakan sebagai dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, akidah salafiyah, akhlak salafi, manhaj salafi, adab salafiyah, wahakadha. Itu berlaku untuk sampai hari kiamat nanti. Antum perhatikan barakallahu fikum. Makna manhaji ini tidak bisa lepas dari makna zamani. Sebab harus terikat dengan pemahaman generasi pertama umat ini. Al-Quran, na'am. Sunnah Rasul, na'am. Tapi harus dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Sehingga dua makna yang saling melengkapi, barakallahu fikum. Maka bila kita memahami makna ini, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan dakwah salafiyah, yang dimaksud dengan dakwah salafiyah ialah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, dakwah para tabi'in, dakwah para atba'u tabi'in, dan dakwah siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman tiga generasi utama tadi dari masa ke masa sampai hari ini sampai hari kiamat nanti. Itulah yang dimaukan dengan dakwah salafiyah, nisbat kepada salaf. Dari sini barakallahu fikum, dakwah salafiyah itu sesungguhnya dakwah nabi, dakwah nabawiyah. Dakwah salafiyah sesungguhnya adalah dakwah Islam yang benar. Ada kata-kata yang benar. Dikarenakan banyak sekali yang berdakwah menisbatkan diri kepada Islam tapi tidak benar. Dakwah salafiyah, dakwah Islamiyah yang benar, yang menjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama terkemuka kaum muslimin yang di atas sunnah dari masa ke masa sampai hari ini sampai hari kiamat nanti. Dakwah salafiyah dikenal dengan dakwah sunnah, dikarenakan kembali kepada bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah disebut dengan dakwatul haq, dikarenakan dakwah yang benar dengan asas yang benar. Barakallahu fikum. Itulah yang dimaukan dengan dakwah salafiyah. Nama hakikatnya dakwah nabi, dakwah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, dakwah Islam, dakwah yang benar. Barakallahu fikum. Dikenal dengan sebutan dakwah salafiyah untuk membedakan dakwah ini dari dakwah-dakwah yang selain mereka, Barakallahu fikum. Saya sebutkan di sini ada penjelasan dari Syekh Abu Ammar Ali bin Hussein Syarafi Al-Adani hafizahullahu taala dalam risalah beliau Hadhihi As-Salafiyah, ketika menjelaskan tentang hakikah dakwah salafiyah. Ini pembahasan yang kedua. Hakikat dakwah salafiyah secara global, barakallahu fikum. Beliau mengatakan dalam risalah ini pada pembahasan hakikat dakwah salafiyah. Beliau mengatakan dakwatu ahli sunnah tahdifu ila tahqiqil ibadah li rabbil alamin fil ardi wa tad'u an-nasa ila ar-ruju' ila ma kana 'alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasyidun wa sairu sahabatihi al-kiram min at-tamassuk bi ahkam al-islam wa ta'alimihi wa tahkimihi fi jami'i shu'uni hayatihim wa tas'a li islahi awdha'il muslimina 'umuma duna ay yakuna wasilatahum fi dhalika safud dima' aw al-khuruj ala jama'at al-muslimin aw itharatu al-fitan al-qalaqil fil mujtama'at aw at-tanazul an shay'in min ad-din. Kata beliau, dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah bertujuan untuk mewujudkan, merealisasikan ibadah kepada Allah di muka bumi ini. Dakwah salafiyah mengajak umat manusia untuk kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin serta semua para sahabat beliau, yaitu berpegang teguh dengan hukum-hukum Islam, dengan bimbingan-bimbingan Islam, dan menjadikan Islam sebagai hakim dalam semua perkara, dalam semua aspek kehidupan mereka. Dakwah salafiyah berusaha memperbaiki kondisi muslimin secara umum dengan tanpa pertumpahan darah, dengan tanpa pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin, dengan tanpa memunculkan fitnah dan keresahan di masyarakat kaum muslimin, dan dengan tanpa mengorbankan prinsip agama. Belum mengatakan lagi. Falaisatid da'watu salafiyyatu da'watan ijramiyatan tasluku maslakal unhu al-irhab wala da'watan siyasiyatan tas'a ila al-wusuli ila kursiyil hukum walau bitanazul an usuluddin wala da'watan tafsilu dina an sa'iri nawahil hayah bal da'watun tunati bi tarbiyatil mujtama' at-tarbiyah as-sahihah wa tad'u afradahu ila yarji'u ila dinihim bi ay yuqimul islam fi nufusihim liyakuma ba'da dhalika ala ardihim. Yang artinya, dakwah salafiyah bukan dakwah kriminal, bukan dakwah premanisme yang menempuh cara-cara teror atau cara-cara kekerasan. Itu bukan dakwah salafiyah. Bukan pula dakwah politik yang bertujuan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Bukan dakwah salafiyah. Ya, walaupun dengan mengorbankan agama. Dakwah salafiyah juga bukan dakwah yang memisahkan agama dari kehidupan umat manusia. Itu bukan dakwah salafiyah. Tapi yang namanya dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak umat, dakwah yang menyeru, mendidik masyarakat, mentarbiyah masyarakat dengan tarbiyah sahihah, mengajak individu masyarakat untuk kembali kepada agama mereka, agama Islam, menegakkan Islam di hati-hati mereka supaya nanti akan tegak Islam di muka bumi mereka. Dakwah salafiyah bukan dakwah teror, bukan terorisme, bukan radikalisme, bukan ekstremisme, bukan separatisme. Dakwah salafiyah bukan dakwah politik, bukan dakwah yang mengajak atau yang mencari kedudukan atau pangkat atau kursi di parlemen, bukan. Bukan pula dakwah yang memisahkan agama dari kehidupan umat manusia. Itu dakwahnya kaum liberal. Tapi dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak masyarakat, individu masyarakat kembali pada agama mereka, bimbingan Islam, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang benar, menanamkan Islam di hati mereka supaya nantinya tegak Islam di muka bumi yang mereka pijak ini. Beliau mengatakan pada akhir kalimatnya, inna da'wat as-salafiyyah fi ikhtisar at-tamassuk bil islamil khalis was-sa'yu bisidqin lil 'audah ila al-islam alladhi kana 'alayhi al-muslimun al-awail. Sesungguhnya dakwah salafiyah secara ringkas ialah berpegang teguh dengan Islam yang murni, berupaya dengan jujur untuk kembali kepada Islam yang dahulu dipegang, diamalkan, dipahami oleh generasi Islam yang pertama. Kembali kepada Islam di masa lalu, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Islam yang benar, Islam yang hak, tidak ada padanya penyimpangan atau kebid'ahan atau kekufuran apalagi, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah dakwah salafiyah. Sehingga dakwah Islam, dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwah yang mengajak umat kembali kepada Islam yang murni, kembali kepada bimbingan sunnah Rasul yang murni, kembali kepada pemahaman Islam yang sesuai dengan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, generasi yang terbaik umat ini. Bukan terorisme, bukan radikalisme, bukan ekstremisme, bukan separatisme, bukan buat dakwah politik atau mencari jabatan atau kursi atau yang lain-lainnya. Bukan pula dakwah liberal yang memisahkan agama dari kehidupan umat manusia. Barakallahu fikum. Ini ikhwanatina azakumullah secara global hakikat dakwah salafiyah. Jelas gamblang dari penjelasan para masyayikhna barakallahu fikum. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun. Nah, ketika kita menjelaskan dan menjabarkan yang seperti ini, sedikit tanbih. Ingat, bukan berarti kita ini sebagai pihak yang mengaku-aku dirinya sebagai dakwah yang benar tadi. Kalau kita oknum, belum ada jaminan kebenaran. Kita manusia biasa, kadang benar, kadang tidak. Kita misalnya, tapi dijabarkan dan sampaikan supaya masing-masing kita, individu muslim dan muslimah, berusaha sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh bergabung pada dakwah ini. Bergabung pada dakwah ini supaya kita bersama-sama dengan yang lainnya meniti jejak langkah yang lurus, meniti Islam yang benar yang murni, meniti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama kita dari masa ke masa sampai hari ini. Ini ajakan, bukan pengakuan. Ini seruan, bukan klaim dari masing-masing kita, barakallahu fikum. Kita berusaha sekuat tenaga. Naam, sehingga dengan tanpa ragu, kita menyatakan dakwah salafiyah satu-satunya dakwah yang benar. Selain dakwah salafiyah dinyatakan menyimpang, dan kadar penyimpangannya tergantung penyimpangannya masing-masing. Ada yang jauh penyimpangannya sampai tingkatan kufur, maka masuk pada kerangka dakwah kufar, dakwahnya kaum musyrikin. Ada penyimpangannya yang jauh, tapi gak sejauh yang itu. Dikatakan sebagai dakwatun munharifah, dakwah yang menyimpang, yang menyesatkan. Wahakadha. Penyimpangannya jauh dekatnya tergantung kadar penyimpangannya masing-masing. Ingat, ini pernyataan bukan pengakuan. Yang kita bahas sebuah dakwah, bukan sosok dai-nya. Paham insyaallah ya? Kalau masing-masing dai enggak maksum. Masing-masing dai manusia biasa. Mungkin salah, mungkin benar. Kewajiban dia ikut yang benar. Tapi sebuah dakwah tadi dengan nama dakwah salafiyah, dengan apa yang terangkan tadi, diyakini satu-satunya dakwah yang benar. Dikarenakan dakwah salafiyah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya para sahabat, dakwahnya para tabi'in, atba'u tabi'in, dakwahnya para ulama sunnah, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Dakwah Islam yang murni ini. Selainnya kita menyatakan dakwah yang menyimpang. Jauh tidaknya tergantung kadar penyimpangan masing-masing. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Kalau dakwah ini dikatakan sebagai dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku pula untuk nabi-nabi yang sebelumnya. Dikarenakan para anbiya wal mursalin dakwahnya satu. Dakwah Nabi kita Muhammad sama dengan dakwah nabi-nabi yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Mereka satu dakwahnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan dakwah yang sama, yaitu hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Maka kita bisa mengatakan dengan tegas pula, dakwah salafiyah, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwatul haq. Kewajiban kita ikut dengan dakwah ini, bergabung dengan dakwah ini. Dengan cara kita harus mengikuti prinsip-prinsip dakwah ini. Kalau tidak, maka kita hanya semata-mata pengaku saja, mengaku bersama dengan dakwah salafiyah, padahal bukan dakwah salafiyah. Kita sekarang azan isya, salat isya, ba'da isya nanti kita langsung mulai masuk pada penyebutan usul ad-da'wah salafiyah, prinsip-prinsip dasar dakwah salafiyah. Ini merupakan prinsip yang harus ada pada dakwah salafiyah. Dengan itu dikatakan sebagai dakwah salafiyah. Barang siapa yang menyelisihinya, maka bukan dikatakan sebagai dakwah salafiyah, tapi dakwah hizbiyah. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Saya langsung masuk ke inti pembahasan dikarenakan waktu kita saya katakan pendek. Isya paling ngantuk kuat sampai jam 9, sudah ngantuk-ngantuk ya. Besok mulainya jam 9 pagi sampai zuhur, cuma 3 jam. Asar 1 jam setengah, 4 jam setengah. Besok maghrib 1 jam balik, 5 jam setengah. Kemudian ahad subuh 1 jam balik, 6 jam setengah kurang. Jadi saya tidak terlalu panjang mukadimahnya, langsung to the point, supaya di waktu yang 6-7 jam ini bisa kita kupas seluas-luasnya terkait dengan prinsip dakwah salafiyah dan hal-hal berkaitan dengannya. Barakallahu fikum. Sementara cukup, kita sekarang dulu, diteruskan lagi nanti insyaallah ba'da salatil isya dan ba'diyah isya insyaallah taala. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah taala.